sudah berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu. Kulantunkan hidupku, kubisikkan cintaku hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan. Waktu terus bergulir, sakit tetap mengukir jalan hidupku, dalam hidupku. Berikanlah jiwamu, berikanlah cintamu hanya untukku. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku. Jauh dariku, kau tetap.